بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي para الإخوة في الله pagi hari ini kajian Ustaz Firdaus beliau belum datang mungkin beliau berhalangan saya diminta menggantikan beliau tapi sebelumnya antum berserak kali saya lihat nih merapal dikit. Itu yang tua-tua aja nyandar ya. Karena ketika Nabi yang mulia SAW dalam satu peperangan, beliau singgah satu tempat, itu para sahabat berserak-serak, bercerai-berai. Kata Nabi, berkumpullah kalian. Maka jangan berserak kali. Bismillah, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Al-Wabil As-Sayyib. Berkata Imam Al-Qayyim rahimahullah, faslun. Wa innama yaqwal 'abdu 'ala hudurihi fi as-salati wa ishtighalihi fiha bi rabbihi 'azza jalla idza qahara shahwatahu wa hawahu. Inilah rahasia supaya bisa khusyuk salat yang kita cari-cari. Sesungguhnya hamba itu akan mampu dengan kuat hadir dalam sholat sepenuh hatinya, mampu fokus dalam sholat dengan segala macam kesibukannya, jika dia mampu menaklukkan syahwatnya dan hawa nafsunya. Ini rahasianya. Jika kita mampu menaklukkan syahwat kita dan hawa nafsu kita, mampulah kita fokus dalam syahwat, mampulah kita fokus dalam sholat. Wa illa fa qalbun qad qaharathu ash-shahwa wa asarahu al-hawa. Jika tak mampu, bagaimana mungkin orang dapat khusyuk sementara hatinya telah ditaklukkan oleh syahwatnya, telah ditawan oleh hawa nafsunya. Wa wajada ash-shaytana fihi maq'adan tamakkana fihi. Ketika itulah syaitan mendapati tempat yang dapat dikuasainya, duduk padanya. Kaifa yakhlusu min al-wasawisi wa min al-afkar. Bagaimana mungkin dia selamat dari berbagai macam ya godaan-godaan, lintasan-lintasan, was-was dan semacamnya. Ini rahasianya. Orang itu akan dapat khusyuk dalam salatnya ketika memang dia mampu menaklukkan berbagai macam keinginan, syahwatnya dan hawa nafsunya. Apabila kita masih dikuasai oleh syahwat dan hawa nafsu, terbawa-bawa dalam sholat, sehingga ketika kita sholat, terpikir keinginan-keinginan yang belum tercapai, syahwat yang belum terlampiaskan. Dan dunia ini semuanya sangatlah menyenangkan kita, kesenangannya. Syahwat terhadap dunia akan senantiasa condong diikuti oleh hawa nafsu kita. Dan itulah membuat sholat kita tak khusyuk. Wal qulubu thalathatun. Sementara hati manusia ada tiga. Qalbun khalin minal iman. Yang pertama hati yang kosong daripada iman. Wa jami'ul khair. Kosong dari segala macam bentuk kebaikan. Ini jenis hati pertama. Tak ada padanya iman, tak ada kebaikan. Fadhalika qalbun mudlim. Inilah hati yang kelam, hati yang hitam, legam, gelap. Qad istaraha asyaitanu min ilqa'il waswasi ilaih. Hati semacam ini adalah hati yang syaitan sendiri sudah tak payah-payah lagi untuk menaklukkannya, karena telah dikuasai oleh syaitan. Tak perlu syaitan untuk mengganggunya, ya, membisikkan padanya berbagai macam bisikan-bisikan. Kenapa? Karena hati tersebut memang sudah menjadi sarangnya syaitan. Nanti diceritakan oleh sahabat kita bagaimana Yahudi mengklaim, "Kami sholat terganggu, kami sholat tak pernah terganggu, kami khusyuk." Kata Ibnu Mas'ud, "Ya benar. Hati kami itu dijaga oleh Allah SWT. Kami berusaha menjaga daripada syahwat, hawa nafsu. Hati kalian apa yang menjaganya? Udah menjadi sarang syaitan." Li'annahu qad ittakhadahu baitan wa watanan. Inilah hati yang telah menjadi sarang syaitan, menjadi tanah air syaitan, kediaman syaitan, rumah syaitan. Wa tahakkama fihi bima yurid. Syaitanlah yang mengarahkan hati tersebut kepada apa yang diinginkan. Wa tamakkana minhu ghayat at-tamakkun. Benar-benar dia kuasai hati tersebut sepenuhnya. Dia jadi miliknya itu. Dia yang menguasai dalam hati tersebut. Sebagaimana seorang ketika menguasai rumah, dia bebas melakukan apapun pada rumah tersebut. Mau diapakannya. Demikian juga lah hati yang mudzlim, hati yang gelap. Ini hatinya orang-orang. Kira-kira hati orang apa ini? Kafir. Hati orang kafir, hati orang munafik, muslim. Tak ada padanya lagi kebaikan. Al-qalbu tsani, hati yang kedua. Maka Ibnu Qayyim ini disebut dengan tabibul qulub, dokternya hati. Karena pembahasannya tentang hati begitu dalam sekali. Spesialisnya adalah membedah penyakit hati. Dokter yang jarang dan langka sekali. Iya, dan dia bukan hanya dokter hati, jika dia juga dokter syariat. Kalau kita baca, masya Allah, buku-bukunya semua. Bukan hanya dokter syariat, tapi dia juga tabibul abdan, dokter untuk badan. Dalam kitabnya Zadul Ma'ad, dia punya kitab satu khusus pembahasan tentang tibbun nabawi, bagaimana kedokteran ala nabi, ketabiban ala nabi. Subhanallah, luar biasa Ibnu Qayyim rahimahullah. Al-qalbu tsani, hati yang kedua. Qalbun qad istanara bi nuril iman, hati yang bercahaya dengan cahaya iman. Wa uqida fihi misbahuhu, hati yang bercahaya dengan cahaya iman dan telah dihidupkan padanya sumbu sehingga terbakarlah hati tersebut bagaikan lentera yang dapat menyinari kegelapan. Lakin alaihi zulmatu syahawat wa awasiful ahawiyah. Hati ini meski sudah disinari dengan cahaya iman, hidupkan padanya ya lentera untuk menghapus kegelapan, lakin alaihi zulmatu syahawat, tapi masih ada pada hati tersebut zulmatu syahawat, kegelapan syahwat yang menutupi bias lampu tersebut. Ada kotoran-kotoran semprong tuh ya, ini kita berikan perumpamaan semprong supaya jelas, yang tak dibersihkan sudah hitam gara-gara kena apa bahasa Melayunya, jerebu ya, itu akan berkurang cahayanya. Kalau mau bersih cahayanya, bersihkan tuh semprong, dia akan dapat ya menerangi. Hati yang kedua ini ada padanya lampu ya, dalamnya ada cahaya iman, ada lentera untuk yang menerangi, tapi sayangnya ada kegelapan sedikit, semprongnya terkotori dengan ya syahwat wa awasiful hawiyah. Kadang-kadang datang badai hawa nafsu ya, yang hampir-hampir meredupkan bahkan mematikan cahaya ini. Semprong tuh kalau kuat kali angin, kadang-kadang begini-gini mau mati dia. Hidup lagi. Antum bayangkan, antum hidup di zaman sekarang ya. Tapi kayaknya masih bisa lah. Ya. Lampu teplok tuh kadang-kadang datang angin, badai datang, padam. Kadang-kadang tak sampai padam, tapi hampir-hampir mati. Maka demikianlah hati yang kedua ini. Kadang-kadang kuat hawa nafsunya, badai hawa nafsunya, syahwatnya kuat, hampir-hampir padam cahaya iman. Falis syaitani hunaka iqbalun wa idbar. Maka hati semacam ini adalah hati yang syaitan itu kadang masuk, kadang di luar, kadang di dalam. Wa mujawalatun wa matami. kapan dia lihat ada peluang, dia masuk. Dia punya ambisi. Kadang yakni lampu tersebut dibersihkan dengan amal saleh, dengan iman, terang benderang, tak bisa lagi dilanda kegelapan syaitan. Fal harbu dualun wa sijalun, maka hati yang kedua ini adalah ladang peperangan antara syaitan yang menggunakan sarana syahwat dan hawa nafsu sebagai senjata dengan tentara iman, bisikan-bisikan Ar-Rahman, ilham, dan malaikat-malaikat rahmat. Ini adalah ya tanah yang diperbutkan dalam peperangan senantiasa tegak. Wa takhtalifu ahwalu hadha as-sinfi bil qillati wal kathrah, dan berbeda-beda kondisi keadaan. Ya, siapa yang lebih menguasai, siapa yang lebih mendominasi. Faminhum man awqatuhu ghalabathu li'aduwihi akthar, sebagian keadaan hatinya ini, medan pertempuran ini lebih banyak dia dominasi, dia kuasai. Syaitan lemah. Wa minhum man awqatu ghalabati aduwihi lahu akthar, kadang-kadang sebaliknya. Tanah yang diperebutkan ini, tanah berupa hati yang diperebutkan ini, kadang-kadang lebih didominasi syaitan, lebih dikuasainya, ya, lebih dimilikinya. Aminhum man huwa taratan wa taratan, sebagian orang hatinya adalah kadang-kadang dia menjadi pemenang, kadang-kadang syaitan menjadi pemenang, terus berperang begitulah. Ini hati yang kedua. Kira-kira hati kita hati yang mana? Satu dua tadi mana kira-kira? Gak ada Ustaz, hatiku yang ketiga. Ini yang ketiga ini. Yang kedua enggak kayaknya. Ini yang ketiga. Ya, cuman setuju enggak tuh? Yang kedua enggak ah? Masuk. Tiap orang lebih tahu. Ini hati ketiga, al-qismu tsalits. Qalbun mahshuun bil iman. Hati yang dipenuhi dengan iman. Qad istanara bi nur iman, diterangi dengan cahaya iman. Wa qasha'at anhu hujubus syahawat, hati yang tak mempan padanya berbagai macam syahwat yang dapat menutupi cahayanya, terang benderang. Wa aqra'at anhu tilka adh-dhulumat, sehingga dia dapat menepis habis segala macam bentuk kegelapan. Fa li nurihi fi qalbihi ishraqun, cahaya iman yakni terang menerangi hatinya. Wa lidzalika al-ishraqu iqadun, ya, diibaratkan di sini cahaya itu bagaikan minyak, minyak zaitun dalam surat An-Nur. Minyak itu saja, minyak belum lagi dihidupkan padanya, sumbunya belum dibakar, telah bercahaya. Hatinya ini pada fitrah yang suci, yang bersih, sehingga belum lagi dihidupkan padanya cahaya berupa wahyu, sudah terang. Apalagi tambah cahaya wahyu, sempurna. Ada orang-orang yang datang, ada orang-orang yang belum datang kepadanya iman, hatinya telah bercahaya. Ada enggak orang-orang di masa jahiliyah yang lurus, tak melenceng? Ada. Itu bapaknya Sa'id bin Zaid, Zaid bin Waraqah bin Nawfal itu fitrahnya lurus. Dia lihat orang-orang masyarakat jahiliyah tawaf telanjang, bersiul-siul, bertepuk-tepuk tangan, menyembelih untuk berhala, dia bilang, tak lurus agama orang ini. Tak mungkin ini agama Allah SWT. Dia katakan, ya Allah, kalau ada nabi yang datang, kau kirim kepada aku ikut, aku tak tahu cara menyembahmu. Allahu Akbar, lurus fitrahnya. Belum lagi datang Rasul. Ada orang yang nengok agama-agama yang dibuat orang itu, agama berbagai macam amal bid'ah, tak mungkin ini zikir kepada Allah, loncat-loncat. Ah, enggak masuk akalku ini. Ada salah seorang mu'allaf dari agama Nasara. Dia bilang, dulu aku tak percaya ini bagian daripada Islam. Apa itu? Orang nyanyi-nyanyi, beribadah nyanyi-nyanyi. Aku tengok sama-sama agama kami. Tak percaya aku ini Islam. Agama yang hak. Lurus fitrahnya. Kayak gininya. Sama-sama kayak agama kami nyanyi-nyanyi. Ini kayaknya bukan Islam. Sampai dia dapat kepada agama yang hak. Berarti fitrahnya lurus. Orang joget-joget menyembah Allah, berzikir goyang-goyang, joget-joget, ya, kayak tarian sufi itu mutar-mutar. Ini ibadah. Tidak masuk akal. Agama Islam agama yang mudah, tak ada sudah semacam ini. Ini orang yang bahan hatinya itu telah terang sebelum datang kepada cahaya. Inilah kata beliau. Walidzalika al-isyraqu iqadun, ada cahaya. Cahaya tersebut sempurna dengan hidupkan padanya api. Ini yang dikatakan nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya, fitrahnya bercahaya ditambah cahaya iman sempurna. Abu Bakar itu tak pernah nyembah berhala, tak pernah minum khamar. Tak percaya ini kebiasaan yang sehat. Belum lagi datang kepadanya risalah. Belum datang Rasulullah SAW kepadanya menjelaskan hal ini. Nabi Muhammad pun demikian. Lurus fitrahnya. Tak pernah sujud menyembah berhala. Tak pernah. Bahkan Nabi tak pernah berbuat apa yang diperbuat pemuda hura-hura. Kata Nabi, sejak aku muda, kadang aku ingin gabung bersama orang-orang penduduk Mekah. Berhura-hura menghabiskan malam. Baru aku mau berangkat, aku ketiduran. Allah jaga. Nabi dijaga Allah Subhanahu wa taala. Sebagian sahabat lurus fitrahnya. Laudana minhun was alwiswas uhtaraqa bi. Sekiranya nekat kegelapan syahwat mendekat dibakar habis dengan cahaya imannya. Ini perkataan ini sangat dekat dengan tafsir tentang hati orang mukmin. Yang memiliki hati dalamnya ada cahaya. Ya, Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah dia cahaya langit dan bumi. Allah memberikan cahaya kepada langit dan bumi dengan cahaya al-hissi, matahari yang bersinar di siang hari, dan cahaya hissi berupa rembulan yang menyari di malam hari, bintang gemintang. Dan Allah pula lah pemilik cahaya ma'nawi berupa cahaya iman. Cahaya bukan hanya hissi saja, bukan yang nampak ini aja cahaya. Hati kita pun ada cahaya yang dengan yang kita dapat jalan lurus terang kepada kebaikan, menjauh daripada segala macam keburukan. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Perumpamaan cahaya Allah bagaikan miskat. Ya, fiha misbah. Bagaikan lentera yang dalamnya ada sumbu yang dapat dihidupkan padanya api. Al-misbahu fi zujajah. Yang mana sumbu tersebut terletak dalam kaca. Ini Quran loh. Perumpamannya dahsyat. Kaca. Waz-zujajatu ka'annahu kau wa ka'annaha kaukabun durriyun. Yang mana kaca ini bagaikan bintang gemintang yang terang. Cahaya bintang tahulah kita. Ya. Yuqadu min syajaratin mubarakatin, yang mana bahan bakarnya dihidupkan daripada minyak buah yang penuh berkah, itu buah zaitun. Zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Pohon zaitun yang dia tumbuh dengan sempurna mendapatkan cahaya matahari sepanjang hari. Bukan di timur ketika di timur matahari dia tak dapat, ketika di barat, bukan di barat ketika matahari timur tak dapat, tapi di tengah-tengah sempurna cahaya matahari. Tumbuh-tumbuhan itu akan hidup ketika matahari sempurna menyinarinya. Ini pohon-pohon sempurna. Takadu zaituha yudhi'u, hampir-hampir minyaknya saja menerangi, walau lam tamsas hunar, belum lagi sumbunya dibakar. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, cahaya fitrah di atas cahaya iman sempurna. Paham ya antum tafsir sedikit ini? Paham enggak? Ini dalam-dalam, kalau sudah kita Ibnu Qayyim kita ketengahkan dalam bahasanya. Kalau kita enggak ikut memasukinya, meresapinya, hanya di luar-luar saja, tak masuk ke dalam, tak nyambung. Subhanallah. Ini hati yang ketiga ini. Fahuwa kassama'i allati hurisat bin nujum, hurisat bin nujum. Perumpamaan hati ini bagaikan langit yang dijaga dengan bintang-bintang. Langit itu apa yang menjaganya? Bintang-bintang. Walaqad zayyanna as-sama'a ad-dunya bimasabiha. Kami telah hiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Waja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami jaga dia dari syaitan-syaitan. Dengan bintang-bintang ini. La yasma'una ila al-mala'il a'la. Syaitan tak berani coba-coba ke atas. Wayuqdhafuna min kulli janib. Nekat dia ke atas, dibakar sama bintang-bintang itu. Hati ini hati yang terjaga. Dijaga, bagikan langit dijaga dengan bintang-bintang. Falau dana minha syaitanu liyatakhattaha, kalau syaitan coba-coba mendekati langit, menembusnya, rujima, dia akan dilontar, fahtaraqa, dia akan terbakar. Cobalah dekati hati ini dengan syahwat, dibakarnya, habis. Subuhat, habis dibakarnya, meluntur. Walaysat as-sama'u bi'a'zama hurmatan minal mu'min. Kata Ibnu Qayyim, langit itu tentulah bukan lebih dahsyat kehormatannya dibandingkan dengan kehormatan seorang mukmin di mata Allah. Demi Allah, seorang mukmin lebih mulia di sisi Allah daripada langit dan bumi seisinya. Karena itulah menumpahkan darah mukmin itu besar. Kata Nabi kita, dunia ini hancur lebur lebih mudah daripada menumpahkan darah seorang mukmin. Besar. Tahu Ka'bah? Ka'bah mulia? Ya. Demi Allah, Nabi pernah bersumpah, kehormatan seorang mukmin lebih mulia daripada zatnya Ka'bah. Maka hati seorang mukmin ini lebih mulia, lebih layak dijaga daripada Allah menjaga langit. Tapi hati yang bagaimana yang dijaga nih? Ini hati yang nomor tiga. Bukan hati yang kaleng-kaleng. Wassama'u muta'abbadul malaika. Langit adalah merupakan tempat beribadahnya malaikat-malaikat. Wa mustaqarrul wahyu, di sanalah bersarang wahyu dari atas turun. Wa fiha anwarut ta'at, dari langitlah bercahaya segala macam bentuk cahaya ketaatan. Wa qalbul mu'min mustaqarrut tauhid, dan hati seorang mukmin tempat bersarangnya tauhid. Wal mahabbah, dalamnya bersarang rasa cinta kepada Tuhan. Wal ma'rifah, dalamnya ada ma'rifat mengenal Tuhan. Wal iman, dalamnya ada iman. Wa fihi anwaruha, dalamnya ada berbagai macam cahaya-cahaya daripada iman. Fahuwa haqiqun an yuhras, hati ini lebih layak untuk dijaga. Wa yuhfaz min kaidil adu, dipelihara daripada tipu daya musuh. Lihatlah bagaimana Yusuf alaihissalam selamat dari syahwat. Siapa yang menjaganya? Allah. Laula an ra'a burhan rabbi, sekiranya tidak dia lihat tanda-tanda daripada Tuhannya, terpedaya Yusuf. Bayangkan, ini dahsyat sekali. Allahu musta'an. Saya tak pernah bayangkan kalau terjadi dengan kita. Habis kita sudah habis. Perempuan cantik nyodorkan diri, kaya raya, tempat tersembunyi, dipaksa, dia punya kedudukan. Awak aja hanyalah merupakan anggotanya, anak buahnya, dia bos. Tapi mampu kita menjaga diri, berat. Nasallallahu alaihi wasallam. Bermohon kepada Allah agar kita selamat daripada ya tipu daya hawa nafsu ini. Berat sekali. Karena fitrah manusia suka perempuan. Perempuannya bukan yang jelek-jelek, bukan ponten 5, ponten 6, ponten 9, 10. Allahu akbar. Selamat dia Nabi Yusuf. Siapa yang menjaganya? Allah. Kalau hati kita masih kadang-kadang tersesat, ya berarti belum nomor 3 lah hati kita ini. Masih baunya kita buat maksiat berulang kali. Mata belum terjaga, lisan belum terjaga. Pastikan hati kita belum sampai yang ketiga ini. Belum terjaga. Yang hatinya nomor 3 angkat tangan. Subhanallah. Masya Allah. Inilah kita belajar nih. Supaya naik tingkat. Belajar itu untuk menaikkan tingkat kita. Biar kita sadar siapa diri kita. Kalau tak pernah datang belajar ngaji, tak tahu diri. Dengan ini tahulah kita. Oh ternyata nomor 2 nya mati hatiku ini. Bukan paten kali. Subhanallah. Kalau gak belajar, dikiranya ada nomor 3 aja hatinya. Udah sering gua aku ikut daurah tabligh akbar. Surga di tangan hatiku nomor 3 ini deh. Tak ada kegelapan sedikit syahwat. Itu kalau enggak belajar. Fahuwa haqiqun an yuhrasa wa yuhfadha min kaidil adu. Lebih layak Allah jaga pihara daripada tipu daya musuh. Fala yanala minhu syai'an illa ala ghirratin wa ghaflah. Tak akan mungkin hati ini dapat dikalahkan kecuali sesekali ketika lalai sedikit. Ya. Khotfatan, sesekali menyambar. Ya, syahwat itu sesekali, setelah itu hilang. Waqad mutsila dzalika bimitsalin hasan. Dan telah diberikan perumpamaan yang begitu bagus kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa huwa thalathatu buyut, ada 3 rumah. Baitun lil maliki, pertama rumah ini adalah rumah milik raja. Ini supaya kita lebih mudah mencerna. Ada 3 rumah. Rumah milik raja, fihi kunuzuhu wa dhakhairuhu wa jawarihu. Dalam rumah raja tentulah dalamnya banyak permata, perbendaharaan yang mahal-mahal. Ya, perhiasan yang mahal-mahal. Namanya istana. Ya. Taulah kita apa dalam istana. Bisa enggak maling itu masuk istana? Berat. Pernah kita dengar istana kepresidenan dibobol maling? Pernah? Pernah antum dengar? Istana presiden dibobol maling, habis semua diambilnya. Pernah? Tak mungkin. Sniper di mana-mana. Jangan kan masih istana, depan pintu gerbang aja udah sniper di mana-mana, macam-macam tembus peluru. Ini rumah raja. Apalagi coba-coba maling. Wa baitanil abdi. Yang kedua, ada rumah hamba saya. Fihi kunuzul abdi, dalamnya ada harta perbendaharaan hamba. Hamba itu punya harta juga, tapi tentunya lain hartanya dengan harta raja. Hartanya ala kadar lah, tikar, bertidur dia, mungkin kasur tipis, ranjang sudah reot-reot. Hamba. Fihi kunuzul abdi wa dhakhairu wa jawahiru, dalamnya ada perhiasan-perhiasan milik hamba. Walaysa fihi jawahirul malik wa dhakhairu, tapi tak akan mungkin sama perhiasannya dengan perhiasan raja. Ya, sikat gigi raja yang mahal-mahal, sikat gigi kawan lalang. Hantu pernah sikat gigi dengan lalang? Raja yang mahal, kawan lalang. Ada juga perbendaharaannya. Cangkir raja mahal, cangkir dia batok. Ini rumah nomor 2. Yang ketiga, wa baitun khalin sifrun la syai'a fihi. Yang ketiga, rumah kosong, tak ada pemilik. rumah yang ditinggalkan. Kalau antum misalnya kita kadang-kadang pulang kampung, ada rumah tengah hutan tuh, pinggir-pinggir jalan, tengok tak ada orang, rumah dah rubuh-rubuh gereot, ya rumah kosong tak ada penghuni. Faja'al lissul yasriq min ahadil buyut, famin ayyiha yasriq. Kalau andai kata ada pencuri ingin mencuri rumah, mana tempat yang paling gampang dimasuki pencuri? Rumah kosong. Kadang rumah awak aja ditinggal satu malam, tak tidur di sana, habis. Ya, 2 bulan lalu rumah dibobol maling. Satu malam aja kita tak tinggal sana. Safar. Dalam lebih serak semua, masuk maling. Untung tak ada yang mau diambil buku-buku. Laptop lah cuman udah hilang. Ada batu-batu akik. Dikiranya batu akik mahal-mahal kali. Itu di empatnya. Kenapa? Karena rumahnya kosong. Ya, dibobol. Berserak isinya kayak kapal pecah. Sabar aja lah, nanti yang lari kiamat nanti kau. Syukur tak ada sana intan berlian. Kawan nyari emas, tak ada emas. Yang ada emas Ridwan. Alhamdulillah. Tengok buku-buku apa mau diambil. Itulah ngerinya kita. Kalau banyak harta ini, masuk maling habis kita, bahaya. Iya. Kadang orang nyimpen emas sampai berkilo di rumah, habis lah. Fa'in kulta minal baitil khali. Kalau kau katakan tentu dia akan mengambil rumah kosong, tak ada penghuni. Karena muhalan, mustahil, karena itu tak perlu lagi dicuri itu rumah. Karena enggak ada penjaga. Yang mungkin dicuri itu yang ada penjaganya, ada hamba, ada raja. Begitulah perumpamaan hati orang kafir itu. Syaitan itu tak payah curi-curi masuk ke dalam rumah. Rumahnya sudah kosong, tuh nggak ada penjaga. Makanya kita tengok orang kafir tenang-tenang aja dia, tak merasa galau dengan kufurannya, nggak galau. Nyembah Tuhan anak, nyembah Tuhan mama, nyembah batu, tak galau dia. Kita lewat rumah ibadah saja, aduh, kok kayak gini lah kalian ya, aduh parah lah kalian. Lewat aja. Kayak ginilah cara beribadahkan. Pakaian seksi-seksi. Pakai pakaian yang tembus-tembus pandang. Apa enggak suruh Tuhan kalian nih? Tuhan yang makhluk. Yang lahir. Baling sudah. Kadang-kadang dibuat berhala-berhala besar. Kasih makanan di sana. Kadang-kadang dibuat ngeri-ngeri bentuk berhala tuh. Matanya melotot, terbelalak. Perutnya buncit, kadang menghunus pedang, macam-macam lah. Dibuat rumah besar untuk rumah berhala, sayang. Bentuk dupa-lupanya mahal, api-apinya mahal, lilinnya pun bukan yang kayak kecil-kecil kita beli itu, lilin besar-besar. Subhanallah, ada lagi uang-uangan. Kadang kita lewat, nah tempat sana itu, ini rumah berhala. Sayang, ini berapa tipe berapa kok rumah orang nih? Subhanallah. Ya. Ini karena rumahnya rumah kosong. Anteng aja dia tiap hari menyembah Tuhan, Tuhan batu, Tuhan Tuhan kayu. Enggak ada sedikit pun dia merasa ini. Buat maksiat, istrinya setengah telanjang, tenang aja dia. Tengok pakaian orang-orang kufar istrinya itu. Suka-suka hati aja. Suaminya tadi mak, udah karena udah baling, fitrahnya udah tak lurus lagi, udah tak senter lagi, udah baling. Lian al bait al khali ya laysa fi syai'un yusraq. Rumah kosong apa mau dicuri lagi? Ya, oleh hada qila li Ibnu Abbas, karena itu ditanyakan ke Ibnu Abbas, bukan Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, innal yahuda tazumu annaha la tuwaswas fi salatiha. Yahudi mengklaim mereka tak pernah terganggu ketika salat. Salat mereka khusyuk. Kata Ibnu Abbas, ma yasna'u syaitanu bil qalbil kharab, apalagi mau dibuat syaitan kalau rumah itu sudah rumah hancur. Tak ada lagi tuannya, tak ada pemiliknya, dikuasai syaitan. Jadi ketika Yahudi mengatakan, kami enggak pernah kok merasakan sholat itu ada gangguan, iya rumahmu sudah hancur, hatimu itu sudah jadi sarangnya syaitan. Bagaimana kau akan merasa terganggu? Ya, syaitan sudah menjadi bagian dalam dirinya. Wa in qulta, kalau sekiranya kau berkata, yasriqu min baitil malik, pasti paling mudah, kalau kau katakan paling mudah dia mencuri rumah raja, kana dzalika kal mustahil, itu hampir-hampir mustahil. Kalau kau bilang yang paling gampang rumah raja dicuri, hampir-hampir mustahil. Al mumtani, tak mungkin. Fa inna alaihi al harasu wal yazaki, ya, karena sesungguhnya namanya istana penjaga penuh mana-mana, mata-mata penuh mana-mana, CCTV semua ada. Ma la yastati'un lissudhunu ad-dunu wa minhu, bagaimana mungkin pencuri bisa mendekati rumah istana milik raja? Kaifa wa harisuhul maliku binafsi, apalagi yang menjaganya langsung di bawah penguasaan sang raja, raja yang langsung mimpin pasukannya, masing-masing dia bagi tugas. Kau jaga sana, jaga sana, jaga sana. Terjaga istana kita ini, jangan sampai masuk musuh. Wa kaifa yastati'u lisuddunu wa minhu wa hawlahu min al-harasi wal jundi ma hawla, bagaimana mungkin pencuri bisa masuk rumah dikelilingi oleh tentara-tentaranya, penjaga-penjaganya. Falam yabqa lil-lissi illa al-bait ats-tsalits, tak ada lagi kesempatan peluang masuk pencuri kecuali rumah yang nomor 3. Fahuwa alladhi yushannu 'alaihi al-gharah, rumah hamba. Pertama rumah raja, kedua ya rumah yang kosong, ketiga rumah hamba yang dalamnya ada ya mini hamba, sedikit daripada harta. Pastilah syaitan akan masuk ke rumah yang mungkin dicurinya. Karena itu tak pernah kita dengar ya istana dibobol maling, tapi rumah dibobol maling sering. Apalagi kita kerja sebentar, hilang. فليتأملوا اللبيب هذا المثل هذا المثال حق التأمل, perhatikanlah contoh-contoh ini dengan baik. ولينزله على القلوب, hendaklah dia terapkan tentang hati-hati manusia, begitulah kira-kira hati. فإنها على منواله, begitu pula lah ikatnya hati, bagikan permisalan di atas. فقلب خلا من الخير كله, hati yang kosong daripada segala kebaikan. Wa huwa qalbul kafiri wal munafiq, inilah hati orang kafir, hati orang munafiq. Fadhalika baitu syaitan, itulah telah menjadi rumah syaitan. Qad ahrazahu li nafsihi wastawtanahu, syaitan telah memilikinya, menguasainya, menempatinya. Wattakhadahu sakanan wa mustaqarran, sebagai tempat kediamannya. Maka hati-hati orang kafir itu tempat kediaman syaitan. Maka tak usah heran dengan segala tingkah laku mereka, tak usah heran, karena hatinya sudah didiami. Dari maknanya kita heran-heran, semua dihembat kawan, B1, B2, B3, B4, B5, tikus-tikus oke, kera-kera oke, kucing oke, ular-ular oke. Ada pasar daerah timur sana, pasar kaum Nasar. Di sana semua yang aneh ada jual ular, ada jual kucing untuk dimakan santap, ya, ada jual anjing, ada semua. Ada orang beli ular, ada orang makannya aja, makan ular, apa enggak kayak ular tingkah lagunya, beli orang terus. Subhanallah. Dari makan kita aja nampak ini agama hak. Mana agama di permukaan bumi yang menjaga makan kecuali agama Islam? Subhanallah. Pernah sekali terjalan ke luar negeri, Subhanallah. Sebelum kita berangkat, kita pesan Muslim Food. Hanya berapa orang? 7 orang satu pesawat itu yang memesan Muslim Food. Belum lagi diantar ke orang, dan diantar ke awak. Makan khusus Muslim. Yang selain itu dihantamnya apapun, ular kala jengking pun dikasih ini makannya. Kita tidak. Ini agama luar biasa. Subhanallah. Dari makanan saja kita makan yang baik-baik. Allahu Akbar. Adapun orang kafir sudah tak usah heran. Tak usah heran bagaimana syahwat mereka, bagaimana hidup mereka. Perzinahan hal yang wajar biasa, selingkuhan. Tak usah heran. Fa yushay'in yasriqu minhu, apalagi mau dicuri rumah dari kuasai. Wa fihi khazainuhu wa dhakhairu, dalamnya semua perkakas perabot syaitan. Dalam rumah itu dah berganti dalamnya perabot syaitan. Wa syukukuhu wa khayalatuhu wa waswasuhu, dalamnya lah bersarang segala macam keraguan-raguan syaitan. Segala macam keinginan, ambisi-ambisi syaitan. Bisikan-bisikan syaitan. Wa qalbun qad imtala'a min jalalillahi azza wa jalla, ada hati yang berikutnya, hati yang dipenuhi dengan Allah jalla wa ala, dipenuhi dengan perasaan betapa agungnya Allah, wa 'azamatuhu wa mahabbatuhu wa muraqabatuhu, dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah, keagungan, merasa dipantau oleh Allah, wal haya'u min, perasaan malu daripada Allah. Fa'ayu syaitanin najtari'u ala hadhal qalbi, syaitan mana mampu untuk menaklukkan hati semacam ini. Wa idha arada sariqatan, wa idha arada sariqata syai'in minhu, famadha yasriq, kalau dia mau coba-coba mencuri, apa mau dicuri? Dalamnya cahaya iman, dalamnya ma'rifatullah. Wa ghayatuhu an yadhfara fil ahayin minhu bi khatfatin wa nahbatin tahsul lahu ala ghirratin min al-'abdi wa ghaflatin la budda lahu minha, kalaupun bisa sesekali, dan itu jarang, sesekali dia coba masuk nilinap ketika hamba dalam kelengahan, kelalaian. Yang namanya hamba kadang-kadang lalai, lengah, sehebat apapun imannya sesekali lalai juga, karena bukan malaikat. Sehebat apapun rumah kita, ya, kadang-kadang lupa mengunci jendela. Walaupun ada jerujinya, masuk tangan kawan, lenyap juga handphone tuh, lenyap juga dompet. Rumah kita kadang-kadang lengah. Idh huwa bashar, karena dia manusia. Wahkamul bashariyati jariyatun alaih, yang namanya manusia tentu mengambil hukum manusia. Yang mana manusia memiliki sifat al-ghaflah wa sahu, sifat lupa, sifat lalai, wa dhuhul wa ghalabatut tab'i, kadang-kadang dia punya sifat kebingungan, kadang-kadang yakni didominasi oleh tabiatnya. Apa tabiat manusia? Ya, tabiat manusia lalai, lengah, ingin berleha-leha, bersantai-santai, mau enak makan, enak tidur, enak gaji. Sifat manusia. Wa qad dzukira an Wahb bin Munabbih rahimahullahu taala annahu qala, telah disebutkan dari salah seorang tabi'in, Wahb bin Munabbih rahimahullah, dia berkata fi ba'dil kutubil ilahiyah, ini adalah riwayat daripada sebagian kitab-kitab yang mungkin diambil daripada Alkitab, ya, berita-berita dari kitab-kitab samawi dari ahli kitab, ya, Tuhan berfirman lastu askunul buyuta, aku tak mungkin tinggal di rumah, wala tasa'uni, karena rumah tak muat, ya. Wa ayu baitin yasa'uni, bagaimana rumah muat, was samawati hashun kursi, padahal bandingan langit itu tak ada apa-apa dengan kursiku. Walakin ana fi qalbil mu'min, tapi aku tinggal dalam hati seorang mukmin, alwadi'u tariku likulli syai'in siwaya, yang mampu meninggalkan segala sesuatu kecuali diriku. Ya. Wa hadha ma'na al-athar al-akhar, dan semakna dengan ini ada keterangan lain. Ma wasi'atni samawati wala aradi, tak mungkin langit bumi mampu, ya, memikulku, Ya, tak mungkin muat bagiku wawasi'ani qalbu abdil mu'min, tapi muat dalam hatiku, yakni aku itu muat dalam hati seorang mukmin. Ya, tentu maknanya bukan zat Allah, tapi kebesaran Allah dalam hati mukmin. Waqalbun fihi tauhidullah ta'ala wa ma'rifatu wa mahabbatuhu, hati yang dalamnya ada ma'rifat, ada iman, ada cinta. Wal imanu bi tasdiqu bi wa'dih, hati yang membenarkan janji-janji Allah. Wa wa'idihi, membenarkan ancaman-ancaman Allah. Wa fihi syahwatun nafsi wa akhlaqiha, dan hati itu dalamnya juga terdapat syahwat, ya, dan akhlaknya. Wa dawa'il hawa wa tam'i, dalamnya juga ada berbagai macam seruan-seruan hawa nafsu dan seruan-seruan tabiat manusia. Wa qalbun baina hadaini da'iyain, ya, jadi hati yang pertama hati orang-orang mukmin sejati, hati yang kedua hati orang-orang mukmin yang bercampur aduk imannya dengan kemaksiatan. Ya, hati yang kedua adalah hati yang bersarang pada segala macam bentuk keburukan hati orang kafir. Hati yang ketiga, waqalban baina hadaini da'iyain, hati yang di antara dua seruan. Famarratan yamilu biqalbihi da'il iman, kadang-kadang hatinya condong kepada memenuhi seruan penyuruh iman. Wal ma'rifah, seruan malaikat, bisikan malaikat, sehingga hatinya dipenuhi dengan iman, ma'rifat, mahabbah lillahi ta'ala, dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah. Wa iradatu wahda, ingin benar mengharapkan wajah Allah. Wa marratan yamilu biqalbi da'il hawa, kadang-kadang dia condong mengikuti seruan hawa nafsu. Wa syaitan wa tiba, mengiringi seruan syaitan, ya, mengiringi seruan daripada, ya, tabiat buruknya. Fa hadzal qalbu lisyaitani fihi matma, inilah hati yang syaitan itu punya keinginan untuk menguasainya. Walahu minhu munazarat wa waqa'i, dan dia akan berupaya terus menerus untuk menguasai hati ini. Wa yu'tillahu an-nasra liman yasha, akhirnya Allah berikan kemenangan bagi siapa yang dia kehendaki, yang dia pilih. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim, tidaklah kemenangan tercucuk datang daripada Tuhan Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana lagi Maha Perkasa. Wa hadza la yatamakkanu syaitanu minhu illa bima indahu min silahi, fayadkhulu syaitanu ilayhi fayajidu silahahu indahu fayakhudhuhu wa yuqatilu bih. Ya, maka orang semacam ini, rumahnya yang ketiga tadi, yang kadang-kadang syaitan bisa masuk padanya ketika hawa nafsunya kuat, kata beliau, syaitan tak akan mungkin, ya, menguasai orang tersebut kecuali akan mengambil terlebih dahulu senjata yang ada dalam rumah itu. Fayadkhulu syaitanu ilaih, syaitan masuk ke dalam rumah orang ini. Fayajidu silahahu indahu, dia dapati ada senjata dengan orang tersebut. Fayakhudhuhu wa yuqatilu bih, diambil syaitanlah senjatanya, syaitan memerangi dia dengan senjata dia tersendiri. Fa inna aslihatahu, sesungguhnya senjata orang dalam rumah tersebut, asyahawat wa syubuhat wal khayalat wal amanil kadhibah, senjata yang menjadi sarang syaitan memerangi orang tersebut adalah syahwatnya, syubuhatnya, berbagai macam mimpi-mimpinya, keinginan-keinginannya, kerakusannya, ambisinya, ya, cita-cita yang penuh dengan segala macam bentuk kedustaan. Wahia fil qalbi, ya, dan itu semua bersarang, wahwa fil qalbi, dalam hati. Fayadkhulu syaitan wa fayajiduha indahu fayakhudhuha wa yasulu biha al qalbi, syaitan masuk, dia ambillah semua senjata-senjata orang ini, dia kuasai. Fa in kana 'inda al-'abdi 'uddatun 'atidatun min al-iman, jika hamba punya, ya, bekal daripada iman yang kuat, tuqawimu tilka al-'iddah wa tazidu 'alayha in tasafa min asy-syaitan, kalau dia memiliki iman yang kuat kokoh, dia akan mampu menghalau syaitan, syaitan pun kalah. Wa illa fad-daulatu li'aduhi 'alayha, jika tidak maka pastilah kemenangan ada pada musuhnya. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Fa idza adzina al-'abdu li da'duhi, jika seorang hamba mengizinkan musuhnya masuk ke dalam bentengnya, rumahnya, wa fatahalahu baba baiti, bahkan dia bukakan sendiri benteng rumahnya, wa adkhalu alaihi, dia masukkan musuhnya, wa makkanahu minas silah, bahkan dia persilahkan untuk mengambil senjatanya, yuqatilu bihi, yang dengan senjata itulah dia membunuh orang pemilik rumah tersebut. Fahuwal malum, inilah hamba yang paling celaka, yang paling hina, dia yang membukakan setan untuk masuk. Fa nafsaka lam wala talum al mataya wa mut kamadan falaysa laka i'tidharu. Fa nafsaka lum, dirimu kau celah, wala talum al mataya, jangan kau salahkan ya musibah, wa mut kamadan, matilah engkau dalam keadaan ya menahan kemarahan. Falaysa laka i'tidharu, tak ada uzur bagimu. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, sebagian orang dia yang membukakan musuhnya untuk masuk, menguasai hatinya, menjadikan hatinya sebagai sarang bagi musuh tersebut. Maka orang semacam ini jangan salahkan siapa-siapa, salahkanlah dirinya sendiri. Wallahu ta'ala alam. Demikianlah kajian kita ikhwati fillah, semoga bermanfaat. Walaupun tak ada waktu khusus untuk kitab ini, pelan-pelan sudah halaman 7. Subhanallah. Ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.